Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ma'asyaral muslimin ikhwati fid din a'azzani wa 'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik hidayah inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan kembali untuk dapat berkumpul bersama di dalam masjid yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barakah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang mereka berkumpul di dalam satu majlis dan di sana mereka membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkaji, saling mempelajari, dan mereka saling memberikan faidah ilmiah di antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang ma'ruf disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahumullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul bersama-sama fi baitin min buyutillah, di dalam rumah, di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi ini. Rumah Allah adalah masjid, tempat beribadah, salat lima waktu kaum muslimin. Yatsluna kitab Allah, yang di dalam majlis tersebut mereka bersama membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling belajar memahami isi makna dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang disampaikan kepada umatnya. Illa nazalat 'alaihi mustaqinah, maka melainkan amalan yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka dengan kerahmatan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberikan naungan di atas majlis-majlis mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyebut-menyebut nama mereka di sisinya. Dalam akhir hadis disebutkan tentang keutamaan seorang muslim mengkaji ilmu dan memperdalam ilmu agamanya, memperbaiki ibadah yang telah diamalkan, ataupun dia mengamalkan dengan amalan-amalan yang belum dia ketahui. Maka ini perlu untuk dia meluangkan waktu mempelajarinya, mencari dan mengkajinya. Dalam hadis yang mulia disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bertujuan dan dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan di sana masih terdapat sekian adillah, dalil-dalil yang tidak terbatas jumlahnya, yang mengingatkan kepada kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengkajinya, keutamaan mempelajarinya. Dan mempelajari ilmu itu tidaklah terbatas oleh usia ataupun waktu. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang ilamata natlubul ilm, sampai kapan kita akan mempelajari ilmu, minal mahdi ilal lahdi, kita akan senantiasa mempelajari ilmu dari atau semenjak kita berada di buaian gendongan ibu kita sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahad. Menuntut ilmu itu tidaklah terbatas dengan waktu dan zaman. Namun seorang muslim senantiasa mencari kebaikan untuk dirinya agar Allah Subhanahu wa taala bisa membimbingnya terus di atas hidayah, di atas istiqamah, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas keimanan, di atas ketauhidan, di atas akidah yang benar, yang akan menyelamatkan dia kelak di alam akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita mulai dari pertemuan malam ini, kita akan mengkaji sebuah kitab yang berkaitan dengan pembahasan ibadah salat yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kitab ini berjudul Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat salat sunnah atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari takbir Allahu Akbar sampai taslim, sampai salam, ka'annaka taraha, seakan-akan engkau melihatnya langsung. Sedikit tentang terjemah atau biografi dari penulis kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang muhaddis, ahli hadis, dan beliau adalah seorang yang qawiyun fil hadis, memiliki kekuatan di dalam hadis, wabahithun, dan beliau juga seorang bahith, pengkaji hadis, wahuwa sahibus sunnah, dan beliau termasuk dari sunni salafi, wahuwal mujaddid, dan juga beliau termasuk dari pembaharu lihadal asr, di zaman ini. Beliau dilahirkan di kota yang disebut dengan Al-Kushdurah atau Al-Ushkudurah, salah satu kota di negeri Albania. Negeri Albania. Di mana negeri Albania? Nah, di mana negeri Albania? Ada yang tahu? Di mana? Di Eropa, benua Eropa. Kemudian sekarang dikenal dengan negara masih dengan Albania atau Yunani? Albania. Naam Albania. Wallahu ta'ala alam, sekarang dikenal dengan negeri atau dengan istilah negara apa, namun beliau dilahirkan di negara Albania di benua Eropa. Beliau dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah yang bertepatan dengan 1914 Masehi. Dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Oman. Di negeri Oman pada tahun 1420 Hijriah atau bertepatan dengan 1999 Hijriah. 1999 Masehi. Jadi berapa usia beliau? Berapa tahun? 80 dikurangi 1999 dikurangi 1914. Anda yang cepat ngitungnya. 85. Nah, 85. 85 tahun usia beliau. Dan beliau rahimahullah ta'ala salah satu di antara ulama yang masyhur. Nah, dikenal oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru dunia dikenal. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala? Dikenal dengan keilmuan beliau dalam hadis, di mana beliau memiliki banyak sekali karangan yang di dalamnya beliau membahas tentang permasalahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaji dan beliau hukumi hadis ini hadis yang sahih, hadis dhaif, hadis hasan dan semisalnya. Dan beliau ini rahimahullah taala hidup di zaman kita. Beliau rahimahullah taala hidup di zaman kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita untuk bisa bertemu beliau. Beliau hidup di zaman kita tahun 2000 kurang. Naam. Dan kita ya secara keumuman sudah lahir di tahun ini. Hidup di zaman kita, sehingga ini beliau disebutkan salah satu ulama yang ada di zaman kita. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala dan yang selainnya rahmatan wasi'ah. Di antara kalam ulama terhadap ya, atau berisikan dengan pujian atas apa yang telah diperjuangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau mengenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai seorang yang haris, sebagai orang yang semangat. Harisun alal amali bis sunnah. Beliau memiliki semangat yang tinggi untuk beramal di atas sunnah. Wa muharabatul bid'ah. Dan beliau memiliki tekad yang kuat, perjuangan yang kuat untuk senantiasa memerangi kebid'ahan. Berbagai kebid'ahan telah beliau tumpaskan dengan baik dengan tulisan-tulisan yang beliau karang maupun dalam ceramah-ceramah yang beliau sampaikan dalam pelajaran-pelajaran beliau. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala, "Ma ra'aitu tahta adimis sama' 'aliman bil haditsi fil 'asri al hadits. Ma ra'aitu, aku tidaklah melihat atau mengetahui seorang pun di bawah langit ini yang berilmu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ini mithla al-allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, semisal dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala." Kemudian beliau ditanya apakah beliau termasuk dari mujaddid fi hadzal qarn, apakah beliau termasuk dari pembaharu di dalam zaman atau masa ini, maka beliau menyebutkan iya, beliau termasuk dari pembaharu. Dan beliau menyebutkan innallaha yab'atsu li hadzal ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun. Setiap kali 100 tahun akan diutus satu orang, ya, yang akan memperbaharui agama. Memperbaharui yaitu apa? Mengembalikan apa-apa yang telah dihilangkan sebelumnya. Ya, ketika berlalunya masa, maka sunnah-sunnah Nabi banyak yang hilang. Sekian banyak amalan-amalan dalam agama Islam hilang dikarenakan ya banyak-banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus orang alim yang akan memperbaiki dari amalan-amalan tersebut. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, huwa mujaddidun fi hadzal 'asr. Kata beliau rahimahullah taala, beliau termasuk dari mujaddid, pembaharu di zaman kita ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bin Badr hafizallahu taala ketika ditanya tentang manqabah, keutamaan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan laqad kana rahimahullahu taala min al-ulama'i al-afdhadh. Beliau termasuk dari ulama-ulama yang kuat ilmunya. Alladzina afnau a'maruhum fi khidmatis sunnah. Yang mereka atau beliau termasuk dari orang-orang yang telah memberikan seluruh umurnya di dalam apa, khidmat kepada as-sunnah, khidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'lifiha, dan juga beliau telah mengorbankan seluruh umurnya untuk menjaga hadis-hadis dengan menulisnya, wa da'watu ila Allah azza wajal, dan beliau termasuk dari orang-orang yang telah mengorbankan umurnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nusratul aqidatis salafiyah, dan beliau termasuk dari orang-orang yang terdepan dalam memberikan pertolongan terhadap akidah as-salafiyah, wa muharabatul bid'ah wadh-dhabi 'an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa minal ulama al-mutamayyizin, dan beliau termasuk di antara ulama yang istimewa, yang terpilih di antara para ulama yang ada. Wala syakka anna faqdu mithla hadzal 'alim min al-masa'ib. Ya, kalam ini disebutkan ketika beliau meninggal rahimallahu taala, maka tidak diragukan lagi ketika kita kehilangan seorang alim yang seperti ini termasuk dari musibah yang besar, allati tahillu bil muslimin, yang menimpa di tengah-tengah kaum muslimin. Fajazahullahu khairan 'ala ma qaddama min juhudin 'azimatin. Maka kita banyak-banyak mengucapkan jazahullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan atas apa yang telah beliau berikan dari juhud, dari amalan-amalan yang sangat besar terhadap Islam. Khairul jazaa, sebaik-baik balasan. Wa askanahu fasiha jannati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam jannahnya. Ini di antara kalam a'immah yang berisikan tentang pujian terhadap beliau rahimallahu taala. Kemudian terkait dengan pembahasan kitab, maka kita akan mulai dari keutamaan salat wajib dan kedudukannya. Kita belum masuk dalam membaca kitab, karena dalam kitab ini yang pertama kali dibahas dalam pembahasan adalah istiqbalul Ka'bah, menghadap, hukum menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, ya, di halaman 66 di cetakan yang memiliki cover berwarna hijau, ya, di halaman 66. Adapun yang sebelumnya itu berisikan mukaddimah, pembuka dari kitab ini. Terkait yang pertama, kedudukan sholat wajib di dalam al-Islam adalah kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi. Bahkan termasuk di antara salah satu dari rukun-rukun Islam, tonggak-tonggak agama, di antaranya adalah as-shalah, disebutkan dalam hadis yang masyhur dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan." Islam ini dibangun di atas lima perkara. Islam ini dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat, mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat, zakat yang wajib. Kemudian yang keempat wal hajj, pergi menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang terakhirlah wasiyam Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan satu bulan penuh. Lima perkara inilah yang menjadi tiang atau pondasi pokok dari agama Islam. Maka ketika salah satunya tumbang atau salah satunya tidak ada, maka telah gugur keislamannya. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang telah atau orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia termasuk dari orang-orang kafir, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Kemudian sholat fardu adalah amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ketika nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh amalan kita kelak di yaumil qiyamah, dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat fardu atau salat wajib. Ketika salat fardu tersebut baik, maka akan dinilai baiklah seluruh amalannya. Maka ketika salat fardu tersebut buruk, sebaliknya, maka nanti akan dilihat bagaimana dengan amalan-amalan salat sunnahnya. Ketika salat sunnahnya pun dianggap buruk, maka seluruh amalannya dianggap buruk. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Awwalu ma yuhasab bihil 'abdu yaumal qiyamah salatahu." Sungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia kelak di yaumil qiyamah adalah salatnya. "Wa yaqulu Allah 'azza wa jalla li malaikatihi," maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikat-malaikat yang menghitung amalan mereka, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha." Lihatlah kepada salatnya dia. Apakah dia telah menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya ataukah dia telah kurang di dalam menunaikannya. "Fa in kana tammah," maka apabila telah sempurna salat tersebut, baik sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dia sempurnakan dengan bukan hanya dengan amalan yang wajib, namun dia lengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutibat lahu tammah." Maka seluruh amalannya akan dinilai dengan amalan yang baik dan sempurna. "Wa in kanat intaqasa minha syai'a," apabila salat fardunya atau salat wajibnya terdapat kekurangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah kepada hambaku ini apakah dia memiliki amalan-amalan salat sunnah. "Fa in kana lahu tatawwu', apabila dia memiliki amalan-amalan salat sunnah, atimmu li 'abdi faridatah," maka sempurnakanlah kekurangan tadi dengan salat-salat sunnahnya. "Thumma tu'khadul a'mal 'ala dhakum," ya maka akan diambil amalan tersebut dan akan ditutupi darinya. Ini diantara keutamaan manzilah yang tertinggi dalam al-Islam berkaitan dengan as-shalah. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Khuwairits radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara mengkaji hadis-hadis yang telah dinukilkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai datang kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwasanya agama ini akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman nanti. Tidak akan berubah sama sekali, telah sempurna. Dan orang yang di zaman dahulu telah mempelajari salat dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang ada di zaman saat ini pun dapat mempelajarinya sesuai dengan apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang akan datang setelah kita pun mereka akan tetap bisa mempelajarinya. Karena ini telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Dalam tafsir disebutkan hadis, "Wa inna lahu lahafizun," dan kamilah yang akan menjaganya. Ini yang berkaitan dengan salat. Maka dalam kitab ini penulis telah mengumpulkan terkait dengan hukum-hukum secara mujmal, secara umum, dan juga secara mufassal, secara rinci, yang berkaitan dengan ibadah salat, yang dimulai dari menghadap kiblat sampai diakhiri salam. Ya, dalam kitab ini tidak akan disebutkan pembahasan taharah, bersuci. Ya, dikarenakan pembahasan bersuci memiliki kitab tersendiri. Dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasannya yang berkaitan dengan taharah, bersuci dalam ibadah wudu. Telah kita selesaikan pembahasannya walhamdulillah. Dalam kitab ini hanya akan dibahas tentang amalan-amalan dalam salat, baik yang rukun ataupun sunnah ataupun yang wajib ataupun pelengkap-pelengkapnya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kita kaji dalam kesempatan kali ini sebagai pembuka, dan insyaallah ta'ala akan kita bahas dan kita buka pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan kita barokah. Kemudian juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan, taufik, dan juga konsisten al-mudawamah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.